jadi tancap nanti. Itu apa itu? بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar qani a'azzani wa asakumullah barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Ta'limu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bil Adillah, mempelajari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dalil-dalilnya. Pada pembahasan lalu kita telah sampai pada sunanul wudu, sunnah-sunnahnya wudu. Semuanya ada berapa? Ada 10. Sunnah-sunnahnya wudu ada 10. Baik. Al-awwal, yang pertama kemarin apa? As-siwa, ya ini bersiwa. Baik, barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, mencuci kedua telapak tangan. Ghuslul kaffain qablal wudu, ya ini mencuci kedua telapak tangan sebelum berwudu. Yang ketiga, membaca basmalah sebelum berwudu. Nah, at-tasmiyah qablal wudu, yakni membaca basmalah atau membaca bismillah sebelum melaksanakan wudu. Nah, dan itu hukumnya sunnah. Yang keempat kemarin, al-matmadah wal istinsyar qabla ghuslil wajhi. Baik, Salman, apa artinya matmadah? Apa kemarin? Matmadah berkumur-kumur. Kalau istinsyak apa Muhammad? Menghirup air atau memasukkan air ke dalam hidung. Kalau menyemburkan air atau mengeluarkan air dari hidung namanya apa? Istinsar. Taib, barakallahu fikum. Nah, itu ya, itu adalah semua disebutkan tadi matmadah dan istinsar. Ini adalah sebelum mencuci wajah adalah termasuk sunnah-sunnah wudu. Al-Qamis, yang kelima sekarang. Pelajaran yang kelima atau termasuk sunnah-sunnah wudu yang kelima adalah ghuslul wajhi marratain aw thalasah, mencuci atau membasuh wajah dua kali atau tiga kali. Naam, kenapa demikian? Iya, karena yang diwajibkan bagi kita atau bagi seorang yang wudu tatkala dia membasuh wajah itu adalah bagian yang pertama atau yang kali pertama. Iya. Adapun yang kedua dan ketiga itu sunnah. Maka kalau membasuh wajah atau mencuci wajah sendiri termasuk rukun wudu atau fardu-fardunya wudu. Adapun berapa kalinya? Nah, ini yang wajib adalah sekali. Adapun dua kali atau tiga kali itu adalah sunnahnya. Maka membasuh wajah ya dua kali atau tiga kali itu yang disunahkan. Nah, bukan berarti nanti kemudian kita tinggalkan, cukup sekali saja, tidak, tapi tetap tiga kali sebagaimana contoh bagaimana praktek wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa dalilu ala dzalika hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudhu'in. Yaitu hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, da'a bi wudhu'in, bahwa Utsman bin Affan pernah meminta air wudu. Fatawaddo'a, lalu beliau berwudu. Faghassala kaffaihi thalatha marrat, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Tsumma matmadha wastanthara, lalu beliau bermatmadha, berkumur-kumur dan istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidung. Tsumma ghassala wajhahu, kemudian beliau membasuh atau mencuci wajahnya thalatha marrat, sebanyak 3 kali. Nah, bilangan sebanyak 3 kali ini, qala Nawawi rahimallahu taala, hadal hadis aslun azim fi sifatil wudu. Hadis Utsman bin Affan ini adalah merupakan pokok atau asal yang paling besar dalam menjelaskan tentang bagaimana sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad ajma'al muslimuna ala annal wajiba fi ghuslil a'dha marratan. Ya, wa anna salasata sunnatun, ya. Dan para ahli ilm, yakni para ulama, telah sepakat bahwa yang wajib di dalam membasuh atau mencuci anggota-anggota wudu itu yang wajib adalah sekalinya, yaitu sekali. Adapun 3 kali, maka hukumnya adalah sunnah. Nah, demikian kata Imam Nawawi taala sebagaimana disebutkan dalam syarah sahih Muslim. Naam. Jadi demikian memang keadaannya, ikhwan, bahwa yang wajib tatkala kita membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh muka dan seterusnya, ya, kaki dan seterusnya, itu yang wajib adalah sekalinya. Namun yang 2 dan 3 kali itu adalah sifatnya sunnah. Jadi membasuh wajah sebanyak 2 atau 3 kali termasuk bagian sunnah-sunnahnya wudu. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fikum. Ini ya, ini yang 5. As-sadis, sekarang yang 6. Taib. Ya. Termasuk sunah-sunahnya wudu yang 6 yaitu apa? Sunah-sunahnya wudu yang 6, as-sadis, tahlilul lihyah. Menyela-nyelai jenggot. Ya, atau menyela-nyelai jenggot. Artinya kalau seseorang mempunyai jenggot yang panjang dan lebat, maka harus disela-selai supaya apa, air itu bisa masuk dan meresap ke kulit dagu atau jenggotnya, ya, ke dalam kulitnya begitu, karena tebalnya apa itu lihyah. Tapi kalau lihyah yang apa tidak terlalu tebal dan tidak terlalu banyak, maka tidak mengapa juga, ya, insya Allah air sekali basuh insya Allah wajah sudah mengena. Tapi tetap ya, kalau misalnya panjang dan lebat, maka disunahkan untuk disela-selai dengan jari-jarinya yang di situ berair, sehingga betul-betul air meresap dan masuk ke kulit dagunya atau wajahnya yang di situ, bagian dagu yang di situ tumbuhi oleh jenggot yang lebat tadi. Naam, wa yasunnu tahlil al-lihyah bi tafriqi sya'riha, disunahkan untuk menyela-nyelai jenggot yaitu dengan tangannya, supaya apa? Naam, bisa memisah-misahkan atau menyela-nyelai rambut yang ada di janggutnya tersebut. Ya, wa isalatul ma fi asliha, agar apa? Bisa sampainya air itu kepada dasar atau kulit, ya, yang ada di dagunya tersebut. Li hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallam kana yukhallilul lihyah. Yukhallilu lihyatahu. Naam. Adalah Nabi SAW, beliau menyela-nyelai jenggotnya. Naam, akhrajah Ibnu Majah wa Tirmidzi bi sanadin sahih. Naam, ini dalil dari hadis Utsman juga. Wa dalil tsani, dalil yang kedua, an Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW, idza tawaddaa, apabila beliau berwudu, akhadha kaffan min ma'in, beliau mengambil air dengan satu telapak tangannya begini, diciduk dengan telapak tangannya. Fa'adkhalahu tahta hanakih, Ya, lalu beliau memasukkan air itu dengan telapak tangan tadi ke dagunya begini, yaitu dengan cara fakhallala bihi lihyatahu, beliau menyela-nyelai jenggotnya. Jadi air masukkan begini, nah, disela-selai begini. Ini kalau jenggotnya lebat. Kalau enggak ada jenggotnya, ya enggak perlu ya, cukup di wajah itu sudah masuk ya. Nah, dimasukkan dengan menyela-nyelai jenggot itu adalah apa? Yakni supaya sampai air itu ke kulit yang ada apa di dagunya atau di cambangnya, yang di situ adalah apa, yakni karena tebalnya sehingga dikhawatirkan tidak meresap dan masuk ke kulit dagunya atau cambangnya tersebut. Nah, makanya perlu disela-selai dengan cara apa? Naam, yaitu pada jenggot yang lebat itu dibeginikan ya dengan tangan. Jadi mengambil seduh air segini, masukkan begitu ya. Nah, supaya apa? Masuk ke kulitnya begitu. Wallahu a'lam. Nah, setelah demikian Anas bin Malik beliau mengatakan hakada amaroni rabbi, Rasulullah mengatakan hakada amaroni rabbi azza wa jalla, demikianlah ya Rabbku azza wa jalla telah memerintahkan aku, yakni supaya menyela-nyelai jenggot yang lebat. Dan Rasulullah SAW adalah beliau termasuk orang yang sangat panjang dan lebat jenggotnya. Itu Rasulullah ya, begitu. Kalau kita orang Indonesia kebanyakannya ya sedikit begitu ya. Nah, begitu kami pres ini sedikit ya. Nah, dan saya juga sedikit, Ami Abudar juga sedikit ya. Saya pun juga saya lihat beliau tidak terlalu banyak. Ya cuma ada tumbuh cambang sedikit gitu di sini kayak Mas Ali gini ya. Nah, gitu terus jenggotnya agak. Itu pun enggak terlalu besar. Tapi kalau Syekh Abu Amr itu ya, itu lebat sekali sama segini. Syekh Budahda itu ya, kemudian Syekh Kamal bin Thabit itu malah lebat sekali segini. Saya lihat sendiri ya. Kemudian yang lain-lain. Nah, begitu. Jadi kalau yang lebat-lebat semacam itu perlu disela-selai begini supaya air meresap dan masuk ke kulit dagu atau kulit cambang di sini ya. Begitu. Wallahu a'lam. Ini adalah tahlilul lihyah. Ini adalah sunnah yang keberapa tadi? Keenam. Baik. Sekarang asabi yang keberapa? Yang ketujuh. Termasuk sunnahnya pula adalah ghuslul yadain ma'al mirfaqain thalasa marrah. Mencuci kedua tangan bersama dengan siku-siku thalasa marrah, juga sebanyak 3 kali. Ini sunnah. Karena apa? Yang wajib itu yang pertama atau yang sekali itu sudah wajib. Ya, adapun sisanya 2 atau 3 kali, maka itu pun juga sunnah. Wa dalilu ala dzalika lima akhbara bihi Hamran maula Utsman bin Affan. Anna Utsmana ja'a bi wadu'in. Naam, seperti hadis tadi. Hadis Hamran maula Utsman bin Affan bahwa Utsman radhiyallahu ta'ala anhu meminta kepadanya supaya dibawakan wudu', yaitu air wudu'. Ya, kemudian fadzakara sifata wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menceritakan panjang lebar tentang sifat wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Hamran, maka Hamran kemudian menceritakan summa ghassala yadal yumna ila mirfaqaini. Lalu Utsman radhiyallahu ta'anhu mencuci tangannya yang kanan hingga sampai ke siku-sikunya salah sama rot, sebanyak 3 kali. Summa ghassala yadahul yusra misla dhalik. Lalu beliau pun juga mencuci tangannya yang kiri seperti itu pula. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Perhatikan. Maka ini menunjukkan pada kita bahwa mencuci pada kedua dan ketiga itu sifatnya sunnah. Adapun yang wajib berapa kali? Yang wajib yaitu sekali ya. Yang pertama itu adalah yang wajib. Adapun sisanya 2 atau 3 itu sunnah. Begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang ketujuh. Kita lanjutkan. Al-thamin, yang ke-8. Taqdimul yumna 'alal yusra fil wudu'i. Mendahulukan ya yang kanan daripada yang kiri di dalam berwudu. Taqdimul yumna 'alal yusra fil wudu'i, di dalam wudu, yakni mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri di dalam berwudu. Artinya apa? Anggota-anggota tubuh yang sebelah kanan itu hendaknya didahulukan. Ya. Na'am. Wa huwal bada'u fil jihatil yumna, ya, yaitu hendaknya mendahulukan ya apa? Sisi bagian yang sebelah kanan. Ya, wa ya'uddu man min nawafil al-khair al-amah. Nah. Dan apa? Hendaknya apa? Mengulang-ulangnya pada bagian sunnah tersebut yang baik ya, secara umum. Qalahu At-Tayyar fi kitabih shalah wa dalilu ala dalika hadis Aisyah radhiyallahu an qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Naam. Dalilnya apa? Hadis Aisyah radhiyallahu an radhiyallahu anha qalat, beliau pernah mengatakan kana an-nabiy sallam yujibuhu at-tayammun, adalah Rasulullah SAW itu biasa untuk apa? Senang mendahulukan yang kanan, senang untuk memulai yang sebelah kanan tidak apa dalam segala hal. Fi tana'ulihi, baik ketika memakai sandal, ketika ini ya, memakai sandal itu pun juga yang kanan ya. Wa tarajjulihi, dan ketika menyisir rambut itu pun juga dengan sebelah kanan. Ya, menyisir rambut itu dimulai kanan dulu baru kiri ya. Nah, wa tuhuri, demikian pula ketika bersuci yakni berwudu, maka beliau mendahulukan yang kanan pula. Wa fi sya'nihi kullih, dan di dalam segala hal, dalam segala keadaan, maka beliau senang mendahulukan yang kanan. Jadi kalau memakai sesuatu, apakah itu sandal, baju, sepatu ya, celana, na'am, atau bersuci, atau menyisir rambut, atau yang lain, maka senanglah dengan menggunakan yang sebelah kanan ya, di kanan dahulukan daripada yang kiri. Bahkan tatkala memandikan jenazah pun, maka bagian tubuh atau sisi tubuh jenazah yang sebelah kanan itu yang lebih dahulu untuk dimandikan atau disucikan. Begitu ya. Ini kalau apa kita ingin praktek memandikan jenazah misalnya, sebagaimana yang telah dijelaskan. Baik, seperti itu. Maka ikhwani azani wa azakumullah, karena Rasulullah SAW senang yang sebelah kanan di dalam melakukan segala hal, termasuk tadi memakai sandalnya atau sepatunya, memakai bajunya ya, atau celananya, na'am, kemudian yang lain-lain, maka hendaknya sebelah kanan itu didahulukan dan diutamakan daripada yang lainnya. Seperti itu. Pakai jam tangan bagaimana? Ya, jam tangan ya boleh-boleh saja yang kiri, tapi utama kalau kita pakai yang kanan misalnya ya. Ya meskipun terkadang ada orang itu lebih senang pakai yang kiri ya. Nah, itu bukan satu larangan, tetapi kalau kita menggunakan yang kanan karena ingin meniru dan mencontoh kebiasaan Nabi SAW yang selalu mendahulukan yang kanan, maka hendaknya kita pun dahulukan yang kanan. Wallahu a'lam bishawab. Wa qad amara Rasulullah SAW ayyubda'a ghuslal janaiz janaizi bimayaminiha, dan juga Rasulullah SAW memerintahkan untuk untuk memandikan jenazah yaitu dengan memulai bagian sebelah kanannya. Wa mawadi alwudu, demikian pula memerintahkan untuk memulai anggota-anggota wudu juga sebelah kanan. An ummi atiyata, naam, an ummi atiyata qalat, dari Ummu Atiyah beliau mengatakan qala an-nabiyyu sallallahu lahunna fi ghasli ibnatihi, ya, adalah Nabi SAW beliau berkata kepada mereka para wanita-wanita yang memandikan jenazah putrinya yang meninggal ketika itu. Disebutkan pada saat putrinya Rasulullah meninggal, yaitu istrinya Utsman radhiyallahu taala anhu yang bernama Zainab ya, tatkala meninggal maka yang memandikan jenazah Zainab adalah siapa? Adalah para sahabiah, yaitu wanita-wanita, termasuk ya yang biasa memandikan jenazah adalah Ummu Atiyah. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan kepada Ummu Atiyah dan para wanita yang memandikan jenazah putrinya Rasulullah tadi, ibda'na bimayaminiha, mulailah dari sebelah kanan kanannya sebagai bagian sebelah kanannya. Wa mawadi'il wudu minha, dan juga mulailah pula dari apa? Mawadi' wudu, yaitu bagian-bagian tempat-tempat wudu darinya. Nah, artinya apa? Ketika mandikan jenazah itu ya ikhwan, maka biasanya adalah sebelum mayat itu dibasuh atau dimandikan, dicuci secara umum, maka diwudukkan dulu dengan membasuh bagian-bagian tempat wudu lebih utama. Ya, begitu. yang sebelah kanan dan seterusnya. Demikian pula ketika sudah diwudukan kemudian dimandikan, maka juga dimulai dari anggota badan mayit yang sebelah kanan. Ini ketika mau mandikan jenazah, menunjukkan pada kita apa? Bahwa Rasulullah SAW mensunahkan kepada kita apabila melakukan apa saja, beliau lebih menyukai untuk mendahulukan bagian yang mana? Yang kanan. Termasuk berwudu ini mendahulukan bagian yang kanan. Apa hukumnya Adit? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Lu tadi jawabnya apa? Wajib. Bener apa salah? Salah di lu kafir. Tadi udah terangkan dari tadi kok. Apa hukumnya Rijal? Sunnah ya. Mendahulukan yang kanan itu adalah sunnah wajib di. Sunnah. Barakallahu fikum. Ayo diperhatikan baik-baik ya. Duduknya depan harus memperhatikan baik-baik ya. Baik. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu fil Fath dalam Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan wa fil hadis istihbab ya istihbabul bada'ah bi syaqqi ra'sil ayman fit tarajjul ya wal ghusli wal khalqi. Nah, ya, maka berdasarkan hadis ini diambil faedah yaitu disunahkannya untuk memulai ya membelah rambutnya dari sisi sebelah kanan ketika menyisir rambut. Demikian pula ketika mandi, usahakan juga yang sebelah kanan diguyur lebih dahulu daripada yang kiri. Ketika nyabuni juga begitu, bagian yang kanan didahulukan daripada yang sebelah kiri dan seterusnya. Demikian pula ya al-khalq ya seperti itu. Nah, maka ikhwani azani wa azakumullah menunjukkan pada kita maka mendahulukan sebelah kanan tatkala melakukan apa saja termasuk berwudu ini hukumnya sunnah. Wa qala aidan, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga berkata wa ajma'al ulama'u ala an taqdimal yamin fil wudu sunnatun wal muradu bil ulama sunnah ya. Na'am. Kata beliau, para ulama ini ulama al-sunnah berpendapat hendaknya apa? Bersepakat untuk mendahulukan anggota yang tubuh yang kanan di dalam wudu itu adalah hukumnya sunnah. Dit, tunggu anak dit ya. Ya, hukumnya adalah sunnah bukan wajib ya. Naam, dan yang dimaksud dengan para ulama di sini adalah ulama al-sunnah, ulama al-fiqh dan sebagainya ya yang menjelaskan hal tersebut. Thayyib barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Yang keberapa sekarang? 9. At-tasi' yang ke-9. Ya. Naam, at-tasi' atau sunnah yang ke-9 mujawazatu mahalil fardi ya, yaitu mujawazah artinya melebihkan ya mahalil fard yaitu tempat-tempat wudu, maksudnya boleh melebihkan ya dari batasan yang ditentukan untuk membasuh atau mencuci anggota wudu. Contohnya ya ketika mencuci tangan itu yang wajib mencucinya sampai mana batasnya? Sampai mirfaqain atau siku-siku, ya kan? Nah, sampai siku-siku. Maka ini yang wajib untuk dibasuh. Namun, kalau kemudian kita ingin melebihkan, misalnya di atas siku-siku, yang demikian boleh. Dan itu hukumnya sunnah saja, ya. Atau misalnya membasuh kaki. Sampai mana batas yang wajib dibersihkan? Yaitu sampai mata kaki. Andaikan ditinggikan hingga betis, ya, itu boleh-boleh saja. Namun hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, apa dalilnya? Wadalilu ala dalika hadisu Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda inna ummati yud'auna yaumal qiyamati gurran muhajjalin min atharil wudu. Perhatikan, sesungguhnya umatku itu nanti, yaitu umat Islam, akan dipanggil nanti oleh Allah Ta'ala, akan dipanggil oleh Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat hurran muhajjalin ya, dalam keadaan hurran muhajjalin. Apa itu? Nanti dijelaskan. Hurran muhajjalin itu artinya apa? Bersinar-sinar ya anggota wudunya. karena bekas wudunya. Min asaril wudu, dikarenakan bekas dari wudunya tersebut. Buran muhajjalin itu artinya bersinar atau mengeluarkan cahaya yang sangat terang, ya. Nah, jadi dipanggil umat Nabi Muhammad SAW ini pada hari kiamat nanti dalam keadaan bersinar dengan terang. Apa itu? Anggota-anggota wudunya, ya, karena kena air wudu itu, ya, begitu, bersinar. Jadi kalau misalnya kita membasuh tangan sampai siku-siku saja misalnya, maka sinarnya itu akan sangat terang muncul dari ini, dari tangan kita, dari siku-siku ini. Kalau wajah dibasuh, maka dari wajahnya juga akan keluar cahaya yang terang benderang. Kalau kakinya dibasuh, maka kakinya pun juga akan keluar cahaya yang terang benderang. Begitu. Itu maksudnya burran mahajjalin, yaitu bersinar-sinar atau terang keluar dari anggota wudhu. Dikarenakan apa? Min asaril wudhu, dikarenakan bekasnya wudhu. Ya, bekasnya wudhu akan mengeluarkan cahaya seperti itu. Faman istata'a minkum ayyutila gurratahu falyaf'al. Kemudian Abu Hurairah menambahkan, barang siapa mampu di antara kalian untuk memanjangkan cahayanya, memanjangkan sinar yang keluar dari bekas wudunya tadi, falyaf'al, maka hendaknya dia melakukannya. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li muslimin, sami'tu khalili SAW yaqul, tablughul khilyatu minal mu'min haisu yablughul wudu. Nah, ya, ya. Artinya apa? Hilyah, yakni apa? Cincin yang maksudnya apa? Yakni hilyah di sini, wallahu a'lam. Ya, bekas-bekas wudu itu akan sampai pada dari seorang mukmin, ya. Nah, dari siapa? Sampai yaitu apa? Batasan-batasan anggota wudu, yakni keluar cahaya yang terang benderang, begitu maksudnya. Qala an-Nawawi rahimahullah, babu istihbab italatil ghurrah wa tahjib fil wudu, ya. Artinya apa? Imam Nawawi tatkala membawakan hadis ini dalam Sahih Muslimnya, beliau membawakan dengan bab disunahkan memanjangkan ghurrah, memanjangkan cahaya yang akan memancar dari bekas wudu, ya. Nah, demikian pula tahjil fil wudu, ya, tahjil, ya. Nah, juga seperti itu. Jadi memanjangkan sinar atau cahaya yang keluar dari bekas wudunya tersebut. Wa qala aidan, beliau mengatakan juga, i'lam annahadihil ahadisa, ya, musarrahatun bistikhbabi tatwilil ghurrah. Maka hadis-hadis tadi menjelaskan pada kita secara gamblang, secara terang, untuk disunahkannya memanjangkan ghurrah. Memanjangkan yaitu ghurrah wa tahjil, yaitu memanjangkan cahaya wudu yang akan keluar dari anggota tubuh tadi, ya, melebihi batasnya, itu dibolehkan dan ini sunnah, begitu kata beliau. Wa hadza mustahabun bila khilaf baina ashabina, yang demikian adalah disunahkan tanpa ada perselisihan di kalangan para sahabat-sahabat kami. Sahabat-sahabat kami itu sahabatnya Imam Nawawi, itu siapa, Tariq? Para ulama Syafi'iyah. Kenapa begitu? Kalau dikatakan Imam Nawawi, sahabat-sahabat kami berkata begini, antum bilang sahabatnya Syafi'i, berarti adalah para ulama Syafi'iyah. Kenapa demikian? Berarti Imam Syafi'i punya mazhab apa? Imam Nawawi punya mazhab apa? Syafi'iyah. Imam Nawawi, naam, beliau termasuk ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Tetapi beliau tidak taklid kepada mazhab Syafi'iyah. Hanya saja beliau termasuk ulama yang ahli dan paling faham tentang fikih-fikihnya Imam Syafi'i, dan juga para perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama Syafi'iyah. Beliau paling faham. Sama dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau juga ulama dari kalangan Syafi'iyah, ya, sangat faham betul dan lihai dalam urusan fikih mazhab Syafi'iyah. Namun beliau bukanlah orang yang taklid kepada mazhab Syafi'iyah tok, begitu ya. Nah, tapi sesuai dengan dalil, begitu. Demikian pula misalnya Syaikhul Islam Taimiyah, beliau adalah orang atau ulama yang mumpuni dalam bidang mazhab Hanabilah, ya. Naam, Hanabilah, mazhab Hanabilah itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Fikih-fikihnya beliau faham, tetapi tidak fanatik kepada Imam Ahmad, begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu. Sehingga kesimpulannya tadi, di dalam sunnah yang kesembilan ini artinya apa? Dibolehkan bagi kita ya untuk apa? Berwudu hingga melebihi batas yang diwajibkan. Jadi itu hukumnya sunnah. Jadi kalau yang diwajibkan dalam membasuh tangan itu adalah siku-siku misalnya, maka kita boleh melebihkan misalnya hingga sampai misalnya pangkal tangan di sini misalnya. Boleh-boleh saja dibasuh. Meskipun itu sifatnya tidak wajib. Tujuannya apa? Berharap nanti kalau di akhirat cahayanya itu memancar tidak hanya dari batas ini saja, tapi ininya sampai sini. Mungkin begitu. Artinya memanjangkan. Meskipun tadi ya akhwan, hadis tadi itu ada khilaf dengan para ulama. Lafadz yang terakhir, ya. Kalau lafadz hadis dari Rasulullah itu cuma inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Ini lafadz dari Rasulullah. Ya, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil nanti pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya dengan cahaya yang terang benderang yang muncul dari apa anggota-anggota wudunya min asaril wudu dikarenakan bekas atau dampak dari air wudhu yang dia pakai setiap hari. Lalu kemudian lafaz yang kedua ini tambahan dari Abu Hurairah. Fa man istata'a minkum ayyutila burratahu falyaf'al. Ini kalimat kata para ulama tambahan dari Abu Hurairah, yaitu untuk menjelaskan. Barang siapa yang ingin dan barang siapa mampu di antara kalian untuk memanjangkan cahayanya, maka hendaknya dia lakukan. Begitu. Wallahu a'lam. Sehingga apa? Menunjukkan apa? Kalau mau dibolehkan saja dan sifatnya hukumnya wajib apa sunnah di sunnah. Bukan wajib ya. Barakallahu fikum. Habib, paham Habib? Nah, apa hukumnya tadi memanjangkan apa cahaya untuk wudu nanti bekas wudu? Sunnah bukan wajib. Baik, yang terakhir al-ashir. Ya, al-ashiru ya sunnah yang terakhir yang ke-10 ad-du'a'u ba'dahu, berdoa setelah wudu. Berdoa setelah wudu ini juga hukumnya sunnah. Termasuk sunnah-sunnahnya wudu. Coba Habib, apa doanya kalau selesai wudu? Kamu berdoa enggak? Ayo, coba apa Habib? Hah? Apa doanya? Asyhadu. Terus? Baik, kata, doanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu doanya. Nah, wa dalilu ala dalika ma jaa an Umar radhiyallahu anhu qala. Dalilnya adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddu." Tidaklah ada di antara kalian yang melakukan wudu atau yang berwudu. Fal yublighu au fayusbighul wudu. Lalu dia benar-benar menyempurnakan wudunya, tsumma yaqul, kemudian setelah itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, tidaklah seseorang habis wudu berdoa dengan doa ini illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu. Ya, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit yang 8. Yang 8. Jadi pintu-pintu langit yang 8 jumlahnya terbuka. Yadkhulu min ayyiha syaa. Ya, dia ini akan masuk dari pintu-pintu surga mana saja yang dia sukai. Perhatikan ini ya, subhanallah. Perhatikan ini, hanya sekedar berwudu ya ikhwan. Habis berwudu, berdoa dengan doa tadi, maka 8 pintu langit itu terbuka untuknya. Terserah dia nanti mau masuk pintu yang mana, sak penae, sak sreke, sak senangnya. Begitu ya. Nah begitu. Ingin masuk surga dari pintu yang mana Ali? Masya Allah, dari mana saja ya. Masya Allah, di surga itu ada pintu khusus untuk orang yang berpuasa. Namanya pintu apa itu? Ar-Royan. Ada lagi pintu untuk para mujahid, para pejuang fisabilillah. Mudah-mudahan termasuk mujahid yang di sini ya. Begitu ya, meskipun namanya mujahid ya, tapi belum berjihad. Tidak apa-apa, insya Allah, lain waktu berjihad ya. Nah begitu, ada pintu secara khusus untuk orang yang ini dan itu, masya Allah, ya, 8 pintu jannah semuanya. Ya, maka Rasulullah mengatakan, tidaklah seorang mukmin berwudu dengan wudunya hingga dia menyempurnakan wudu. Lalu setelah itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, atau wa anna muhammadan abdullah wa rasuluhu, illa futihat lahu abwabul jannati samaniyatu, ya, kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 jumlahnya tersebut. Yadkhulu min ayyiha syaa'a, dia akan masuk ke dalam surga itu dari pintu mana saja yang dia sukai. Barakallahu fikum. Perhatikan ini ikhwan, luar biasa ya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, innahu yustahabu lil mutawaddi'i, sesungguhnya disunatkan bagi orang-orang yang berwudu, ayyakula akiba wudu'ihi, untuk berdoa setelah selesai dari wudu'nya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, boleh begitu, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dalam riwayat yang lain, dan ini juga muttafaqun alaih. Adapun dalam lafaz Imam Muslim tadi, kalau dalam lafaz Imam Bukhari ada tambahan, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini lafaz yang muttafaqun alaih. Ya, adapun dalam lafaz yang pertama tadi adalah lafaznya Imam Muslim, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluhu. Itu lafaz Imam Muslim. Adapun lafaz yang muttafaqun alaih, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna apa la wahdahu la syarikalah. Saya ulangi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hada muttafaqun alaih. Inilah yang muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bishawab. Coba Musa, ayo dibaca apa doanya wudu. Baik, yang riwayat muttafaqun alaih, Ali coba, asyhadu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alfian. Karena Mujahid, nah, ya gitu ya. Adit, nah Adit, gimana Adit? Ayo, tak suruh, tak serang terus itu supaya kamu cepat hafal ya, supaya bisa. Gimana Adit? Asyhadu. Terus. Barakallahu fikum. Sulaiman. Baik, sekarang ayo Mas Agung, ayo. Ayo Tarik. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, muttafaqun alaih. Adapun yang riwayat Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullah wa rasuluhu, ya itu boleh seperti itu, semuanya boleh. Coba Ali tambahkan. Barakallahu fikum. Hudzaifah, terakhir. Nah itu ya, kalau kita ingin masuk pintu surga dari pintu mana saja yang 8 jumlahnya, jangan lupa habis wudu berdoa dengan doa ini. Dan apa hukumnya tadi Rijal? Sunnah. Wajib atau sunnah? Sunnah. Barakallahu fikum. Pengen ke surga dah? Pengen ya. Dari pintu yang mana? 8. Semuanya terserah ya, yang 8. Barakallahu. Baik ya kawan, inilah 10 ya sunnahul wudu, sunnah-sunnahnya wudu. Kita ulangi lagi, apa sunnah wudu pertama? Siwak, yaitu bersiwak. Yang kedua, mencuci kedua tangan, telapak tangan sebelum wudu. Yang ketiga, membaca bismillah. Yang keempat, berkumur-kumur dan istinsyak sebelum mencuci wajah. Yang kelima, mencuci wajah. Membasuh wajah sebanyak dua kali atau tiga kali. Kalau cuci wajah sendiri hukumnya wajib, dan yang wajib itu sekali ya. Adapun dua dan tiga itu hukumnya sunnah saja. Barakallahu fikum. Terus apa yang keenam? Menyela-nyelai jenggot. Yang ketujuh, mencuci kedua tangan hingga siku-siku sebanyak dua atau tiga kali. Tapi kalau mencuci wajah sendiri termasuk apa hukumnya? Wajib ya, termasuk anggota wudu yang wajib dicuci ya. Yang wajib adalah yang sekali, adapun dua atau tiga kali itu yang sunnah. Yang kedelapan, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri ya. Terus yang kesembilan, ya melebihkan batasan tempat-tempat wudu, boleh ya. Nah, jadi kalau misalnya kaki, hanya sampai mata kaki, boleh dilebihkan hingga betis. Supaya apa? Besok di akhirat, cahayanya itu lebih banyak dan lebih terang. Wallahu a'lam, itu disunahkan. Kemudian yang terakhir, ke 10 apa tadi? Berdoa setelah berwudu. Insya Allah sudah apal semua ya. Siapa yang belum apal doa wudu? Baik. Apa doanya baik setelah selesai wudu? Baik. Asyhadu. Baik, barakallahu fikum. Ibrahim, belakang sendiri. Ya, Ibrahim. Apa Ibrahim? Asyhadu, yang keras. Barakallahu fikum. Ngantuk-ngantuk, paham ya Ibrahim? Ya. Demikian ikhwan, itu saja dulu yang perlu kita ketahui. Insyaallah besok akan kita lanjutkan kembali tentang apa hukum terakhir dari masalah wudu, yaitu al-mashu 'alal khuffain, atau mengusap dua sepatu atau dua sendal. Insyaallah akan kita kaji besok. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wa akhiru ta'ala alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembunyi. Kalau mengusapku. Iya, itu khufain, dua khuf. Sunnah. Kalau umpamanya sampai sini. Apanya? Apanya itu? Basuh wajah sampai leher gitu ya, supaya besok terang gitu. Kalau enggak ada contohnya ya, cukup ini aja. Tapi ada pula yang begini, ada yang mengusap gini. Ya, itu ada orang butuh begitu, nanti gini. Nah, itu bid'ah malah enggak ada contohnya ya. Mengusap tengkuk atau membersihkan tengkuk. Ini ada contohnya seperti itu. Atau butuh gini, terus gininya digigit-gigitkan. Nah, itu enggak boleh, enggak sampai gitu ya. Oke, sampai paha. Oke, tolan, Pak. Auratnya kelihatan nanti ya. Tiga kali tiga berarti satu dua tiga. Udah Pak, tolong cetekan matikan. Besok pembahasannya mengusap tuh, insya Allah ya. Mengusap tuh itu untuk sebelumnya ya. Pada kita tuh.